طيب عندك ما معنى قلقلة لغة العالم اصطلاحا؟ بلغة عربية اصطلاحا أنا أعلم. نعم مراتب القلقلة، مراتب القلقلة. ساكن في الواقف تحرك وبعضهم يقسمون بقسمين، ايش قسمان هذا؟ صغار وكبرى، وكبرى الى كم ينقسم؟ الى كم؟ الى قسمين ايش؟ سلام لك زين. مشددة في الوقف. ساكن في الوقف وصغرى عندك الكلمة ساكن في الوقف. ومن الصفير؟ يا موين استاهد، يا موين استاهد عندك. نعم وزي يشبه أي صوت نحل الصادق جراد عندك. عوز طيب وسين الله يبضى اسماعيل ايش ما تراجع عندنا يا اخو معه يشبه اسلام جراد. طيب نفصل فيما بعد. لين لين menurut bahasa lawannya kasar atau mudah. Kasar lawan. Jadi menurut bahasa lawannya kasar atau menurut bahasa dinamakan dengan suhulah, mudah. Wa ana did khusunah. Did khusunah mudah. Sedangkan menurut istilah yaitu keluarnya huruf dengan lunak tanpa berlebih-lebihan. Hurufnya ada dua, waw sukun atau ya sukun didahului oleh fathah. Al-waw wal ya sakinatan al-maftuh ma qablahuma. Wala yumad huna. Wala yumad karena asal al-mad, al-mad asli mengada harakatain. Lalika ba'duhum ma adkhalu al-lin fi al-mad. Ma adkhalu al-lin fi al-mad. Aw in kana yuqal hadha min al-mad ayna aqal min harakatain. Aqal min harakatain. Kurang dari dua harakat kalau nah fi halah al-wasl. Kalau fi halah al-waqf wa badau sakin nah fi hadah fi halah al-waqf atau sakin fi hadal waqf. Setelah huruf lin ala huruf sukun. Hurufnya ini di kala al-waqf, maka dibaca seperti mad ad sukun, mulai dua harakat, empat dan enam. Tuh, kita baca sekarang. Aula laka fa aula. Yang aula laka fa aula. Ya, jangan sampai aula laka fa aula. Ini hanya sekedar lin. Aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Min khawf. Min khawf. Ada fi al-waqf. Qal huna lin arq bisukun. Saya qal ma'ana lin arq bisukun. Aidan syai lin arq bisukun. Amma aula mad lin faqat. Wa aidan aiman ay huna mad lin faqat. Khauf wa syai bi miqdar harakatain aw arba aw sit harakat. Li ilafi Quraisy. Yang li ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syitai was-shayf. والصيف أيمان أيمان أيمان من شيء من شيء. هذا خاص كراه ورش ورش. Jika ada mad lin setelahnya hamzah khusus warsh, ketika ada lin setelahnya hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca dua harakat, empat dan enam. Nah, indah warsh fakot. Bihilaf hamzah, amma hamzah bisakt, saktah. Apa yang bukunya Fatah? Sedangkan hamzah saktah fi halah al-wasl. Hala lin sakta-sakta. Nah, wa amma fil waqf kun bi ibdal ma'idagham. Ini banyak sekali hukumnya. Melihat bagaimana hukumnya syai syai syai syai. Kemudian kalau syai'un lain lagi, syai ala syai. Nah, kalau berarti begitu, syai au syai syai au syai au syai syai. Nah, au syai. Nah, banyak hukumnya, nanti malah bingung. Nah, jelas inda hamzah bi asakt inda al-wasl wa warsh inda wasl wal waqf bi miqdar harakatain arba aw sit harakat khas fi hadha. وأما جمهور القراء يقرؤون بماذا؟ بأقل من حركتين. أما إذا جاء بدأ ساكن في الوقف يكون كم؟ يقال بعارض السكون بمقدار حركتين أربع أو ست. نعم. Kalau setelahnya sukun fil waqf. Masuk berikutnya inhiraf. Menurut bahasa artinya condong. Sedang menurut istilah adalah condong yang di huruf setelah keluarnya sampai ke ujung lisan. Lam betul-betul ke ujung lisan. Wa marra lebih dekat dengan dhahar. Dhahar taraf lisan. Condongnya ke sana. Ra. Bukan berarti lisannya itu miring. Nah, ra kan begitu. Akhirnya ra, ra, ra. Wa ammal husari fi ahkam qiraatul Qur'an. Kalau, nah, insya Allah, fima ba'd, kita kerir, insya Allah. Sekali lagi, lam condong ke ujung lisan. Wa marra akrab ila dhahr au dhahr ma taraf lisan. Dhahr ma taraf lisan au taraf lisan. Maka tidak boleh kita mengucapkan la, la. Nah, ada sebagian yang la hanya menempel batang lisan, jadi bukan ujungnya, ada khata'. Baik, la, li, lu, bal. Demikian la, li, lu, bal. Kesalahan yang banyak pada lam sukun man yabkur kau kalah. Nah, kemudian perataan lam ke gigi, la, la, la, la, la. Saya orang kemenyek, la, la. Ya, letakkan di atas atau lisah, la. Wa'idun al, yang menebalkan. Taib. Dan lam tidak dibaca tebal kecuali lafzul jalalah masbuqah bimana dhammah awal fath. Wa amma warsh mana nam adan fi lafzul jalalah wa adan lam idha subiqa bi ahad حروف الثلاثة إيش؟ ص وط وظ. الصلاة والطلاق وظلت ظل وظلل وظلل. نعم جاء سامي وظلل وظلل. نعم أقع سوري دين وظللنا. نعم وراء أيضا إلى الظهر راء راء. Maksud berikutnya takrir. Menurut bahasa hanya berulang-ulangnya sesuatu. Kemudian tadi lin dan inhiraf wa أيضا takrir semuanya sifat lazimah, tidak berubah fi hadinil aqwal minal ahwal, tidak berubah terus menerus itu. At-takrir menurut bahasa itu berulang-ulangnya sesuatu. Menurut istilah adalah pergetarnya ujung lisan ketika pengucapan huruf. Kalau lakar namin qawl annal husariya yakul ar-ra yuqabil litakrir wa la yu'mal bih. Nah, la yu'mal bih. Jadi menerima takrir tapi tidak diamalkan. Nah, sebagian mengatakan tetap beramal, tetap ada tikrar getarnya ini. Akan tapi cukup sekali atau dua kali. Ra. Ra. Tidak boleh kita ucapkan dengan ra ra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-ra. Tidak boleh. Kemudian yang lebih. Naam. Tidak nampak lagi ketika di tasydid. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kalau Qur masih agak nampak, tapi kalau tasydid lebih tidak nampak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Demikian. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, jangan sampai apa? Jangan sampai banyak getaran, terutama ketika di tasydid. Kalau di tasydid lebih. Nah, tidak sebagaimana kita di sukun. Al-Qur'an akbar. Kalau dihilangkan akbar, akbar ada khata itu. Akbar ada getaran sedikit. Nah. Ada perselisihan di sini. Perselisihan. Sebagian mengatakan tetap bergetar namun tidak berulang. Nah, hanya sekali atau dua kali. Ra. Sebagian mengatakan seperti Hussari. Naam, yuqabil litakrir wala yu'mal bih. Yuqabil li'ana ra, yuqabil litakrir. Menerima untuk apa? Bergetar. Akan tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Yang lainnya, sifat-sifat yang lainnya. Naam. Yuqabil as-sifat, tuqabil as-sifat wa tu'mal. Nah, tu'mal biha. Kalau yang lainnya menerima sifat-sifat untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Khusus ra. Nah, indah hasariha. Nah, yuqabil at-takrir la yu'mal bih. Nah, mafhum? Mafhum ya, assalam. Aish. Menerima takrir tapi tidak untuk diamalkan. Ra. Baik. Ar-Rahman. Demikian. Ar-Rahman. Baik, selanjutnya tafassi. Tafassi menurut bahasa artinya menyebar. Sedangkan menurut istilah adalah menyebarnya udara dari mulut ketika pengucapan huruf. Hurufnya cuma satu, yaitu shin. Hurufnya satu, yaitu shin. Nah, sebenarnya pada huruf sad, wasin, waha dan sebagainya juga menyebar udaranya. Pertama pada huruf hams atau sifat hams, semuanya di situ menyebar udaranya. Tapi tidak dinamakan tafassi. Karena huruf ini menyebar dan yang tidak sebagaimana shin. Nah, huruf-huruf ini menyebar selain shin. Nah, namun tidak terlalu kuat sebagaimana shi. Shi, sha, shi, shu, bash, jamian. Sha, shi, shu, bash. Ash, ashtata ashtata ashtata. Jangan takalluf, jangan takallus sehingga ucapnya di ashtata, habis nafasnya nanti. Kalau ketemu tiga sin sudah enggak bisa suara nanti. Baik. Jangan sampai takalluf. Nanti kalau takalluf ketemu yang ada tiga sin dalam satu kali dalam satu ayat, ada enggak? Nanti ada ayat panjang bin baru ketemu. Nanti kalau ketemu sin, ketemu dengan ha, ketemu dengan ha, sudah enggak usah jalan nanti. Nah, enggak usah jalan. Ha-nya juga sudah ha, kemudian sinnya si, nah hanya ha, udah. Ya enggak bisa suara udah. Nah. Jadi takalluf. Ya, sya, si, su, bas, amian. Sya, si, su, bas. Aidan ha, hi, hu, bah, amian. Ha, hi, hu, bah. Jangan sampai ha, hi, hu, bah. Ada para pengajar nasi uduk misalnya demikian. Banyak yang mereka minhum ghairil maghdubi alaihim. Alaihim. Kalau disambung sudah enggak kuat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oh, enggak kuat nyambung. Untuk selanjutnya. Sin juga demikian, sin juga demikian. Mahu ya Umar. Kenapa sin wa sad wa aidan ha tidak dinamakan tafassi padahal juga menyebar? Tidak sebagaimana sin. Baik. Tidak sebagaimana sin. Istitalah sekarang. Istitalah. Menurut bahasa artinya memanjang. Sedang menurut istilah itu memanjangnya suara dari salah satu tepi lisan sampai ke terakhir. Ihda hafat al-lisan ma'al adras. Ini bukan hanya sekedar adras, sehingga ada sebagian teman yang ketika pengucapan ini dibelokkan ujungnya dibelokkan ke adras. Allah. Allah. Ada bilang begitu. Bukan demikian. Tetap hanya tepinya aja. Tepi nyentuh di geraham. Nyentuh. Mana di nad. Wadan menyentuh di ad-dahik. Wadan menyentuh di as-salaya. Kalau bisa diamalkan semuanya. Tepinya ini, tepi lisan semuanya. Ke semua yang saya sebutkan tadi. Atras Wa'ayatan Nam Nab Ayatan Abdahik Mada Wastanaya. Nah, entah-entah ya Ismail, wait Nab. Mana itu Nab? Coba tunjukkan giginya yang mana. Mana yang Nab? Enggak tahu. Anda jihad belum tahu nab. Anda Taufik, yang mana yang nab itu? Saya enggak tahu. Anda Nizar sudah ketujuh tadi. Mana? Coba tunjukkan. Nah, gitaring yang kuat untuk makan daging. Nah, gigi taring. Kalau yang dhahib, makanya ada yang kalau giginya lebih maju lebih manis. Sebagian begitu. Sebagian terlalu maju mah tidak manis. Dhahik. Lama asalaya, asalaya yang depan dua itu. Yang depan dua. Sekali lagi semuanya tepi lisan nyentuh di geraham, bukan paling yang belakang, bukan belakang ini. Kalau belakang sulit, Bo, kok ke belakang ini? Di belakangnya nab ini, belakangnya sudah masuk adros. Makanya nab sini sudah masuk adros sampai ke belakang. Tapi kalau di telakan adros yang paling kuat, yang paling belakang itu, yang paling belakang yang paling kuat adros. Abu alaiha bin nawajid adros. Ujungnya tetap ke asana ya, cuma tengahnya nanti naik ke naik atas. Bo ya, semuanya tepi-tepinya kemudian tengahnya naik, misalnya bentuk. Nah, bo bi bu dam, demikian. Bo bi bu dam. Min fab li, demikian. Ah, juga yang takalluf ketika mendapatkan ini yang paling sulit ini. Di Indonesia sudah benar ketika sampai ke Yaman belajar sama orang Maghribi, ini yang paling salah waktu itu. Sampai saya harus memperbaiki sekitar 1 bulan baru bisa mengucapkan bo. Bo, setelah itu enggak disalahkan lagi sudah. Nah, latihan luar biasa. Karena kita dulu bo. Bo. Bo, nah, kemudian ada lagi yang bo, nah, ya, miringkan ke sini, bo, nah, makanya terjadi kebingungan waktu itu. Nah, yang paling nampak ketika disukun, nanti ada setelahnya nampak, min sab. Ada ab, jangan sampai min fadli, ini enggak ada setelahnya. Min fadli ab, dengar enggak? Dengar ab, nah, jangan sampai min fadli. Kalau yang demikian enggak ada setelahnya. Tidak ada bedanya dengan dal. Nah, fad. Ab, nah, memanjang di situ. Faman yudur wa ghayra dag, amin. Faman yudur wa ghayra dag, jangan sampai di adagam, ini yang paling banyak salah. Faman yudur wa ghayra dag, amin. Nah, gunnah selesaikan, insyaallah cukup. Cukup nah, keluarnya huruf dari hidung, hal ini bisa dibuktikan. Jadi kalau seorang nutup hidungnya dengan tidak keluar suara, nah, ucapkan pada gunnah wadan iqlab wadan ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, ikhfa hakiki, kemudian gunnah mim tasdid nun tasdid dan iqlab. Kalau ternyata masih keluar seperti angkan, kalau masih keluar akana amma, keliru malahan, ditutup malah enggak bisa. Amma man istaghna, mian. Amma man istaghna. Tuh ditutup, bisa enggak? Sama-sama, mulai. Ada yang bunyi tadi. Yang bunyi malah yang keliru. Yang bunyi yang keliru. Justru enggak bisa bunyi. Kalau kita buka mim ba'di, bisa kita ucapkan mim ba'di. Tapi kalau ditutup enggak bisa. Mim ba'di. Kalau kita tutup bibir kita, kalau dibuka sedikit akan terbaca min ba'di, karena sudah berubah, tidak ke hidung. Perbedaannya di situ, perbedaannya di situ. Walaupun cukup banyak yang memakai dengan cara membuka mulut sedikit, seperti imam yang ada di haram, Sudais, Suraim, Syair, Rashid, dan yang sekarang yang di imam, di kemarin saya dengarkan di Maspati. Nah, juga membuatnya dengan terbuka. Nah, memang mereka memegang peranan penting sehingga kasetnya langsung beredar. Nah, para a'immah al-qurra yang mereka suaranya biasa-biasa, nah, malah perekaman juga enggak laku. Laku. Nah, orang awam itu lebih suka kepada suara yang bagus walaupun banyak kesalahan misalnya. Kemarin saya dengarkan juga bagus, lupa namanya. Yang dari selain Saudi, imam nama siapa? Hah? Lala Komedia Rajal. Bukan. Matrut bukan lagi, Matrut. Hah? Hah? Naam Ayub. Naam Halawa. Naam. Kalanya bagus. Nah, perbedaannya di situ tadi. Perbedaannya pada ikhlas syahwi dan pada ikhlas. Bacaannya lebih bagus daripada daripada siapa yang ini Imam Haramain. Sudais. Nah, daripada Sudais. Kalau Sudais kadang-kadang membaca mat tidak terjaga, kadang-kadang dua, kadang-kadang lebih, kadang-kadang haka. Lain terjaga. Lain terjaga. Karena Ayub, nah, ini bukan orang Saudi ini. Orang mah lupa ya. Kulit hitam. Nah. Bila unasuh.